Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Fa inna asdaqal kalami kalamullah jalla jalaluh wa khairal hadi hadi Muhammadin shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengkaruniakan kepada kita berbagai nikmat, nikmat iman, ad-din, nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di 15 Rabiul Awal 1442 Hijriah kembali kita manfaatkan untuk melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid, kitab yang mempelajari membahas terkait dengan permasalahan kalimat Tauhid, kalimat La Ilaha Illallah, perkara yang menjadi penentu keselamatan seseorang dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Di pertemuan yang lalu telah kita selesaikan hadis yang atau nas yang terakhir dalam bab yang ke-9, babu maja'a fi dzabhi li ghairillah, kisah hadis Tariq ibn Shihab radhiyallahu taala anhu tentang kejadian yang menimpa dua orang yang berbeda, sama-sama dikarenakan seekor lalat. Yang satu masuk jannah dan yang satunya lagi na'udzubillah dimasukkan ke dalam neraka. Hal ini disebabkan permasalahan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya enggan untuk menyembelih untuk selain Allah karena itu merupakan ibadah yang hanya khusus milik Allah, sehingga ketika ia meninggal karenanya maka dia meninggal di atas tauhid, dia masuk jannah. Sementara yang satunya lagi dia bersedia untuk menyembelih untuk selain Allah, untuk berhala, meskipun yang dipersembahkan itu seekor lalat, hewan yang tidak bernilai, tetapi yang dilihat adalah niat dan amalannya, tidak semata-mata apa yang dipersembahkan. Yang dilihat adalah ketundukannya untuk bisa memberikan persembahan kepada selain Allah, dan tidak dilihat seberapa besar apa yang dia berikan, apa yang ia persembahkan. Sehingga hasil akhirnya adalah dia masuk ke dalam neraka. Sebelum kita lanjut kepada bab yang ke-10, bab berikutnya, ada sebuah catatan penting yang mungkin sudah sempat disinggung di akhir pelajaran yang terakhir, di hari pertemuan yang terakhir kita, yaitu bahwa kejadian yang menimpa keduanya, yang satunya adalah dia masuk neraka disebabkan seekor lalat ini, dikarenakan dia dipaksa untuk menyembelih, dia diharuskan untuk menyembelih atau memberikan persembahan sesuatu untuk berhala kaum tersebut. Korlib, berkurbanlah kamu, berikanlah sesuatu sebagai kurbanmu untuk berhala ini, kata mereka. Ia mengatakan, laisa indi syai'un uqarrib, saya tidak memiliki sesuatu yang bisa saya persembahkan, yang bisa saya kurbankan. Nah, zahir dari kejadian ini mengesankan atau menggambarkan bahwa dia sebagai seorang yang dipaksa, al-mukrah, seorang yang dipaksa. Sementara kita mengetahui bahwa di dalam syariat kita, al-ikrah itu udzur, udzur dari seseorang mendapatkan hukuman disebabkan perbuatan yang dipaksa tadi. Nah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali seorang yang dipaksa dalam keadaan kalbunya tenang dengan keimanan. Dia dipaksa untuk mengucapkan atau melakukan perbuatan kufur sementara hatinya mengingkari, sementara hatinya tenang dengan keimanan. Ketika ia tetap melakukannya karena paksaan tadi, sesuatu yang telah diberikan ancaman itu kepadanya, siap untuk ditegakkan atau dibunuh dia, maka itu menjadi udzur bagi dia untuk mendapatkan hukuman. Maka selamat dia. Nah, demikian pula Nabi SAW, beliau menyebutkan ada tiga golongan atau tiga perkara, ya, yang Allah Subhanahu wa taala maafkan untuk umat ini. Inna Allah tajawaza li ummati salasatu asya. Salasatu asya, ada tiga perkara yang Allah Subhanahu wa taala maafkan untuk umatku ini. Al-khata wa nisyan wa mustaqrihu alaih. Sebuah kekeliruan, suatu hal yang lupa, kelupaan, dan sesuatu yang dipaksa untuk diperbuat. Nah, lalu bagaimana mengkompromikan dengan hadis ini atau apa yang disebutkan dalam kandungan makna ini? Ada beberapa kemungkinan. Disebutkan dalam lafaz hadis ini, laisa indi syai'un uqarrib. Ada beberapa kemungkinan terkait dengan kondisi yang nampak atau yang mengesankan bahwa ini perkara al-ikrah, terpaksa. Yang pertama, bahwa kemungkinan yang pertama, kondisi atau keadaan saat itu hanya ada dua pilihan. Hanya ada dua pilihan setelah seseorang sampai pada berhala atau tempat berhala tersebut. Dua pilihan tersebut adalah berikan persembahan, kalau tidak akan dibunuh. Berikan persembahan, kalau tidak akan dibunuh. Ini kemungkinan yang pertama. Sehingga kemungkinan yang pertama ini memiliki beberapa jawaban. Jawaban yang pertama, bahwa alul ilmi mereka menyatakan al-ikrah, paksaan itu, itu merupakan kekhususan umat ini, perkara yang diangkat, perkara yang dimaafkan. Nah, jadi paksaan itu merupakan hal yang menjadikan udzur seseorang dari melakukan sesuatu dosa yang dipaksakan, itu khusus hanya umat ini, tidak dan bukan merupakan hal yang diberikan kepada umat-umat terdahulu. Di antara perkara yang menunjukkannya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina." Doa kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wala tahmil 'alaina isran, ya Allah, janganlah engkau pikulkan kepada kami isran, beban yang berat, sebagaimana yang telah engkau pikulkan kepada orang-orang sebelum kami." Dalam ayat ini menunjukkan bahwa umat terdahulu memiliki beban-beban yang berat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, yang umat ini meminta kepada Allah agar beban-beban tersebut tidak ditimpakan, tidak diberikan kepada umat ini. Dan dalam hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya, qad fa'altu, dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Di dalam ayat dalam suratul A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan Allah Subhanahu wa taala letakkan dari mereka beban berat mereka dan belenggu-belenggu yang dahulu menjadi tanggungan mereka, menjadi sesuatu yang dibebankan kepada mereka. Artinya beban-beban berat dahulu itu telah ada. Di antara beban-beban berat tersebut banyak, ya. Umat terdahulu di antaranya adalah seperti di zaman Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, salah satu hukuman dari dosa yang mereka perbuat, pelanggaran yang mereka lakukan, pelanggaran tertentu yang mereka perbuat, adalah taubat mereka dengan saling berperang, saling membunuh, ya. Maka yang terbunuh dan yang membunuh akan dimaafkan, yang selamat atau yang meninggal akan dimaafkan setelah itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum." Maka bertobatlah kalian kepada Rabb kalian, pencipta kalian. "Faqtulu anfusakum." Maka bunuhlah diri-diri kalian sendiri, yakni saling membunuh di antara mereka yang melakukan pelanggaran tersebut. Nah, yang selamat maka mereka boleh setelahnya hidup, menunjukkan telah bertaubat, telah diampuni atau telah mendapatkan taubat. Itu sesuatu beban yang sangat berat. Maka beban tersebut Allah Subhanahu wa taala angkat dari umat ini. Nah, umat ini Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai kemudahan, salah satunya mereka jika bertobat kepada Allah dengan taubat dan nasuhah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menerima taubat hamba selama hamba tersebut belum mengalami sakratul maut, napas belum di tenggorokan. Nah, ya. Demikian pula sebelum terbitnya matahari dari arah terbenamnya yang menunjukkan tegaknya hari kiamat. Sebelum itu jika ia bertobat, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika ia benar dalam taubatnya. Ini salah satu kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. beban yang berat yang ditimpakan yang diberikan kepada umat terdahulu diangkat oleh Allah untuk umat ini, dari umat ini, rahmatan lahum, sebagai bentuk rahmat Allah kepada umat ini. Naam. Demikian pula di antara beban yang berat tersebut, kata ahlul ilmi, adalah al-ikrah. Di zaman dahulu tidak ada udzur dengan ikrah. Seseorang harus mempertahankan agamanya, tidak boleh baginya melakukan kekufuran meskipun terancam jiwanya. Dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perjalanan beberapa fityatun, para pemuda yang lari melarikan diri membawa keimanan mereka kepada Allah. Mereka ingin menyelamatkan agama mereka untuk tidak jatuh kepada kesyirikan, kekufuran, penyembahan kepada selain Allah. Sehingga mereka lari membawa agama mereka agar mereka bisa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka bersembunyi di gua, lalu kemudian mereka tertidur, ya, dengan tidur yang sangat panjang, lalu kemudian terbangun. Lalu kemudian mereka pun mengutus salah satu di antara mereka untuk membeli sesuatu yang bisa mereka makan. Subhanallah, kisah yang begitu berharga, yang banyak mengandung pelajaran-pelajaran penting dalam kehidupan. Nah, dalam permasalahan agama, din, sebagai rahmat dari Allah, untuk Allah tampakkan mereka ini kepada, cerita mereka atau kisah mereka ini kepada orang-orang setelahnya, agar mereka mengetahui bahwa di sana ada sekelompok pemuda yang benar-benar kokoh dalam mempertahankan agamanya. Mereka rela untuk meninggalkan kampung halamannya dan membawa agama mereka agar bisa tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka sebelum utusan ini berangkat keluar, mereka pun memesankan kepadanya agar tidak menampakkan diri kepada para penjaga atau para prajurit atau apa saja, ya, yang akan menyebabkan mereka dibawa ke sang raja untuk diperintahkan kepada kekufuran. Maka mereka mengatakan, innahum iyadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idan abada. Sesungguhnya mereka, kaum tersebut, iyadharu alaikum, jika mereka melihat kalian atau jika mereka mampu menguasai kalian, akan mengalahkan kalian atau menawan kalian, artinya tertangkap, ada dua pilihan. Yarjumukum, niscaya pasti mereka akan merajam kalian, yakni membunuh. Kenapa dibunuh? Karena tidak mau kembali kepada agama kekufuran. Mereka akan membunuh, merajam kalian, au yu'idukum fi millatihim, atau mereka akan berhasil mengembalikan kalian kepada agama mereka, yakni kepada kekufuran. Walan tuflihu idan abada. Kalau begitu, kalau demikian, pada keadaan yang kedua ini, mereka berhasil mengembalikan kalian kepada agama mereka, agama kekufuran, niscaya kalian tidak lagi akan bahagia, akan selamat selama-lamanya. Tidak akan pernah lagi. Karena melakukan kesyirikan, kekufuran kepada Allah. Di sini disebutkan dua keadaan. Apakah mati, dibunuh karena tetap mempertahankan agama, atau berhasil dikembalikan kepada kekufuran. Artinya menuruti keinginan mereka, meskipun mereka terpaksa. Berarti menunjukkan tidak ada pilihan yang ketiga. Tidak ada kemungkinan yang ketiga, itu tidak ada ikrah yang merupakan udzur. Nah, dari sini ahlul ilmi mereka mengatakan bahwa al-ikrah yang merupakan udzur dari melakukan perbuatan kekufuran tadi, itu khusus diberikan kepada umat ini. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, bahwa apa yang ia perbuat sesungguhnya itu dia lakukan dengan kalbunya. Apa yang ia kerjakan itu memang disetujui, dicocoki dengan apa yang ada pada kalbu. Sehingga meskipun penampakannya adalah penampakan ikrah, paksaan, tetapi tidak teranggap ikrah tersebut. Kemungkinan yang kedua ini, kalaupun ikrah paksaan itu juga merupakan sesuatu yang diberikan udzur kepada umat terdahulu, maka jawabannya yang kedua ini. Sesungguhnya walaupun zahirnya adalah, nampaknya adalah paksaan, pada hakikatnya itu bukan paksaan. Ya. Nah, tidak terpenuhi syarat al-ikrah tadi. Kenapa? Karena al-ikrah itu akan menjadi udzur kalau dia melakukan hanya secara zahir. Ya. Nah, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Ya. Nah. Kalau kalbunya tenang dengan keimanan, artinya kalbunya mengingkari perbuatan tersebut. Dia tahu, dia yakini bahwa itu kekufuran, dia mengingkari, tetapi dia hanya terpaksa melakukan dengan zahirnya, apakah lisannya mengucapkan atau perbuatan amalan anggota tubuhnya, tetapi kalbunya mengingkarinya. Ah, itu ikrah. Tetapi yang di sini dia tidak mengingkari dengan kalbu, kalbunya menyetujui, ya, seolah-olah menganggap perkara biasa, sepele. Ya, ini ditunjukkan atau ditampakkan dalam lafaz riwayat ini, di mana ketika dia diminta untuk berkurban qarib, kala dia mengatakan laisa indi syai'un uqarib, saya tidak punya sesuatu, ya, untuk saya persembahkan. Artinya dia setuju dengan kalbu bahwa itu silakan, boleh, ya, tidak mengapa. Hanya saja dia tidak memiliki sesuatu pun. Kalau dia memiliki sesuatu pun, seperti yang dianjurkan, walau dzubaban, dengan seekor lalat, maka dia pun melakukannya dengan amalan tangannya atau zahirnya, tubuhnya, demikian pula disetujui oleh kalbunya. Ini yang menyebabkan dia masuk neraka. Nah, meskipun penampakannya ikrah, dia sebagai seorang yang mukrah dipaksa, tetapi ternyata kalbunya tidak tenang dengan keimanan. Ternyata kalbunya menyetujui apa yang dia perbuat. Dari sini menunjukkan kepada kita pentingnya tauhid. Pentingnya seseorang memahami perincian-perincian Islam, perincian-perincian agama, perincian-perincian keimanan. Agar jangan sampai dia mengira sesuatu itu sepele, sesuatu itu ringan, sesuatu itu sederhana, ternyata na'udzubillah akibatnya besar dan fatal, mengancam keselamatan akhiratnya. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyata wassalam. Ini kemungkinan yang pertama, bahwa sekedar sampai maka dia harus melakukan persembahan atau dia dibunuh. Maka ada dua jawaban tadi. Kemungkinan yang kedua, keharusan untuk berkurban tadi itu kalau mau lewat. Ya. Kalau mau lewat, tidak sekedar sampai, tetapi kalau mau lewat saja. Artinya ada pilihan yang ketiga. Pilihan yang pertama, berkurban. Kalau tidak, dia lewat. Setelah itu dia lewat. Yakni pilihan pertama, berkurban, berikan persembahan, kemudian lewat. Pilihan yang kedua, kalau tetap mau lewat dan tidak berkurban, maka dibunuh. Pilihan yang ketiga, ya jangan lewat sini, cari jalan lain. Mundur ke belakang. Cari jalan yang lain. Nah, kemungkinan yang kedua ini, maka berarti bukan ikrah, bukan paksaan, karena ada pilihan lain. Ya, ada pilihan yang lain, yaitu apa? Ya mundur. Dia diperintah ketika dia sampai, berkurbanlah. Kalau tidak, kami akan membunuh. Kalau tetap mau lewat, ya sudah, kalau begitu saya pulang saja, saya balik. Ya sudah, kalau pulang gak apa-apa. Berarti kan ada pilihan yang selamat, yaitu dia kembali, pulang, cari jalan lain misalkan, maka selamat dia. Ketika dia tetap memaksakan diri, ya, lalu kemudian dia dipaksa untuk melakukan sebuah kesyirikan, yaitu berkurban, dan dia kerjakan, maka bukan ikrah. Ikrah itu kalau tidak ada pilihan yang lain. Kalau ada pilihan yang lain, berarti bukan ikrah. Nah, dengan sebab inilah, ketika dia tetap melakukannya, bagaimanapun kondisinya, maka dia bukan seorang yang terpaksa. Dia seorang yang salah melakukan kesyirikan. Ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa sesungguhnya ada keyakinan dalam kalbunya, keyakinan tentang bolehnya melakukan peribadahan atau taqarrub kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Ini ketika dia mengatakan laisa indi syai'un uqarrib, saya tidak memiliki sesuatu untuk saya persembahkan. Maksudnya dia meyakini bahwa itu boleh, boleh saja, tidak mengapa. Nah, sehingga dia pun melakukannya. Ya, maka seorang yang meyakini bolehnya melakukan kesyirikan, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan atau kekufuran, meskipun dia tidak melakukan sesuatu. Artinya sama saja dia perbuat atau tidak perbuat, ketika ada keyakinan itu dalam kalbu, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan atau kekufuran. Kesyirikan disebabkan keyakinannya, keyakinan bolehnya seseorang berkurban untuk selain Allah. Naam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian permasalahan yang kedua, orang yang kedua ketika ia dipaksa untuk berkurban, dia mengatakan ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jal. Aku tidak memiliki sesuatu yang aku bisa, dia mengatakan ma kuntu li uqarrib, saya tidak akan bertaqarrub, saya tidak akan berkurban untuk seorang pun dengan sesuatu pun apapun itu jika dipersembahkan untuk selain Allah. Artinya dia meyakini bahwa itu perkara yang diharamkan, itu merupakan kesyirikan, maka dia tidak mau melakukannya, maka dia pun dibunuh. Nah, ahlul ilmi mereka menjelaskan bahwa kenapa lelaki ini atau orang ini melakukan hal tersebut, ya. Kemungkinan yang pertama telah disebutkan sama seperti jawaban sebelumnya, bahwa al-ikrah itu bukan hal yang diberikan keringanan, berikan rukhsah kepada umat-umat terdahulu, sehingga tidak ada rukhsah baginya. Nah, sehingga dia pun tetap mempertahankan imannya. Ini yang kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, ikrah tersebut memang merupakan udur. Memang merupakan udur bagi dia. Seandainya dia mengucapkan atau melakukan kekufuran tadi, jika kalbunya tetap tenang dalam keimanan, maka dia tetap tidak teranggap melakukan kesyirikan. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dia masuk dalam kategori ayat ini. Namun karena kuatnya tauhidnya, karena kuatnya dalam berpegang teguh dengan agamanya, dia lebih memilih, dan itu hukumnya boleh, bahkan utama pada tempat-tempat kondisi tertentu itu afdol, bahkan di antara alul ilmi mereka mengatakan pada kondisi tertentu bahkan bisa menjadi perkara yang wajib, dia lebih memilih untuk dibunuh daripada melakukan kesyirikan. Dia lebih memilih untuk dibunuh daripada melakukan kesyirikan. Kata para ulama, ini karena kuatnya keimanan yang ada pada kalbu, kuatnya dalam berpegang teguh dengan agamanya. Meskipun andai kata ikrah tersebut merupakan udzur bagi dia, paksaan tadi merupakan udzur baginya, kalaupun dia melakukannya, dia tidak teranggap melakukan kesyirikan, tetapi dia hendak menampakkan atau hendak menjalankan agamanya untuk tidak berpegang teguh dengan agamanya. Ini hukum minimalnya adalah boleh, dan itu keutamaan. Nah, bahkan pada sebagian tempat hukumnya wajib jika dia seorang yang dijadikan kudwah, panutan, diikuti oleh sekian umat, maka wajib baginya untuk mempertahankan agamanya agar jangan sampai menipu atau menampakkan kemungkaran kepada manusia yang menyebabkan mereka pun mengikutinya, melakukannya dalam kondisi mereka meyakini itu perkara yang dibolehkan. Nah, maka dia wajib menampakkan agamanya, dia wajib mempertahankan agamanya meskipun dengan ancaman dibunuh tersebut. Nah, kenapa? Karena umat di belakang dia akan melihat dia, akan mengikuti apa yang dia perbuat. Mereka akan menganggap itu perkara yang boleh jika seandainya dia melakukan, padahal mereka tidak mengetahui apa yang ada pada kalbu orang yang diikuti tadi. Naam. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, beberapa perkara penting dalam hadis yang terakhir dalam bab yang ke-9, babu majaa fi dzabhi li ghairillah. Kita masuk pada bab yang ke-10. Bab la yudzbahu lillah bimakanin yudzbahu fihi li ghairillah. Qala al-musannifu rahimahullah, babu la yudzbahu lillah bimakanin yudzbahu fihi li ghairillah. Berkata musannif rahimahullah, bab tidak boleh disembelih, artinya dilakukan sesembelihan kurban untuk Allah di sebuah tempat yang disembelih pada tempat itu untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni pada bab ini musannif rahimahullah ingin menyebutkan, ingin melanjutkan bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya itu berbicara tentang al-maqasid, tujuan inti, bahwa tidak boleh menyembelih ya untuk selain Allah, mana maka pada bab ini berbicara tentang wasail, sarananya, perkara yang bisa mengantarkan kepada penyembelihan untuk selain Allah, sarana yang syariat ini menutup berbagai jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dalam bab ini disebutkan tidak boleh menyembelih, tidak boleh melakukan sesembelihan meskipun tujuannya untuk Allah, ya, di tempat yang mana tempat tersebut biasa orang-orang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik penyembelihan untuk selain Allah itu sesuatu yang terus berlangsung sampai saat itu, ataukah sesuatu yang dahulu pernah ada namun saat ini telah hilang. Tempat yang dahulu biasa orang-orang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada seseorang yang menyembelih di tempat tersebut, di tempat itu, meskipun niatnya untuk Allah semata, tetapi niat itu kan di dalam kalbu. Orang yang lihat, orang lain yang menyaksikan tidak mengetahui apa yang ada pada niat orang yang menyembelih. Maka perkara ini akan mengantarkan kepada terjadinya kesyirikan. Orang-orang akan mengatakan, orang-orang akan melihat, ya, bahwa apa yang dia perbuat dia telah menyembelih untuk selain Allah seperti kebiasaannya, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang lain. Maka syariat ini menutup jalan agar jangan sampai terjadi kesyirikan tersebut. Seseorang tidak boleh menyembelih meskipun untuk Allah di tempat-tempat tersebut, di tempat-tempat yang biasa orang-orang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasan dari bab ini insyaAllah akan kita pelajari di pertemuan berikutnya biiznillah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji berikan manfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.